Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan saat mengucapkan huruf H. Yang pertama, tempat keluar huruf H berubah menjadi H. Misalnya saat mengucapkan al-hakum terucap al-hakum. Al-hakum terucap al-hakum. Yang benar al-hakum. Al-hakum. Yang kedua, mengucapkan huruf H bersukun seperti ini. Ah, ih, uh. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Jadi, jika kita mengucapkan kata ihdina terucap ihdina, berarti ini ada kesalahan saat kita memposisikan tempat keluar huruf kita. Seharusnya ihdina, suara H dengan lembut dan halus, ihdina. Yang ketiga, mengucapkan H bersukun dengan tidak jelas saat berada di akhir kalimat yang kita ucapkan. Misalnya mengucapkan kata marfu'ah, terucap marfu'ah, marfu'ah. H tidak terucap dengan jelas. Sehingga mengucapkan kata marfu'ah dengan marfu'ah, huruf H tidak jelas, ini tidak tepat. Yang benar, marfu'ah, marfu'ah. Di manakah tempat keluar huruf H? Huruf H diucapkan dari pangkal tenggorokan. Lalu manakah pangkal tenggorokan? Pangkal tenggorokan yang dimaksud di tempat-tempat keluar huruf atau makharijul huruf adalah posisi di pita suara kita, yaitu atau sekitar daerah jakun. Inilah pangkal tenggorokan kita atau tenggorokan yang paling bawah, tepatnya di pita suara kita. Sehingga pengucapan huruf H, H, hi, hu, ah, i, u, ah, ha, ihi, uhu. Nah, posisi huruf H ini berada di pita suara, bukan di dada atau di tempat yang lainnya. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.